بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ketiga dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam, kitab yang ke-10. Di pertemuan yang ke-23 atau pertemuan pekan ke-23 dari kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, di akhir buku ini di halaman 25 Al-Khatimah, penutup, berkata penulis rahimahullahu taala, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah wa kulluha min a'dami ma yakunu khataran wa min akthari ma yakunu wuku'an. Payam bagi lil muslim al hadar wa yakhafu minha ala nafsihi. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على محمد. Baik. Kata beliau, wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid. Tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini. Bainal hazil wal jaddi wal khaif. Antara al-hazil, orang yang cuma hazil, bersenda gurau, bermain-main, waljad, aljad orang yang bersungguh-sungguh, walkhaif dan orang yang takut. Ya, illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa, kecuali orang yang terpaksa. Jadi pembatal keislaman ini, itu dia menjadi pembatal keislaman apakah dia bersenda gurau atau dia bersungguh-sungguh atau dia takut. Beda dengan orang yang terpaksa ya. Kalau dia terpaksa, akhirnya dia lakukan salah satu dari pembatal keislaman karena terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, maka itu tidak ada masalah. Baik. Karena memang dalam Al-Quran cuma itu yang diperkecualikan. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali siapa yang dipaksa. Yang diperkecualikan cuma orang yang terpaksa saja. Adapun yang bersenda gurau, itu tidak diperkecualikan. Malah dalam ayatnya dikatakan, wala in saltahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau engkau tanya kepada mereka yang Nabi Muhammad, mereka hanya berkata, mereka berkata, sungguhnya kami hanya bersendar gurau dan bermain-main. Ya. Katakanlah kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan kalian meminta maaf. Kalian telah kafir setelah keislaman kalian atau setelah keimanan kalian. Iya. Jadi sendagurunya tidak dihitung. Jadi kalau senda gurau saja tidak dihitung, apalagi yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Jelas ya? Demikian pula orang yang takut. Orang yang takut itu tidak diberi udur. Yang diberi udur cuma siapa? Orang yang terpaksa. Iya, orang yang terpaksa. Baik. Jadi ini ucapan penulis sangat jelas sekali ya. Iya. Saya poinkan di sini ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama At-tambih bi anna al-kufru war-ridda qad yakunu bil i'tiqad wal qawli wal amal wal syakki wal i'rab. Peringatan bahwa kekafiran dan kemurtadan itu kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, kadang dengan keraguan, dan kadang dengan berpaling. Ini lima hal kesimpulan dari 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan ini keyakinan ahli sunnah di dalam pembahasan ini. Sudah kita terangkan ya pada awal-awal pertemuan beberapa keyakinan keliru di dalam hal ini. Jadi kalau seorang kenal dari kalimat-kalimat yang seperti ini, ini kalimat-kalimat seperti kaidah-kaidah di dalam pembahasan akidah. Kalau dia ketemukan misalnya ada orang yang mengatakan bahwa la yakfur atau la yukaffar illa bil juhudi wal istihlal, tidaklah seorang itu dikafirkan kecuali dengan juhud dan istihlal, nah itu dia keliru, sudah keluar dari jalan ahli sunnah. Jelas ya. Ada juga orang yang kadang ditanya apa hukum orang yang mencela seorang nabi, dia jawab harus dilihat apa niatnya. Itu madhabnya murji'ah, kaum murji'ah. Sebab sekadar dia mencela nabi itu hal yang mengafirkan, keluar dari keislaman. Jelas ya? Sudah kita bahas di pembahasan istihza. Kalau ada orang yang sujud kepada patung berhala, ya, maka dia kafir dengan perbuatan itu, kafir dengan perbuatan tersebut. Oh, jangan berkata ini dia cuman tindakan politikus saja supaya bisa diterima pas masa-masa tebar pesona, harus diterima oleh semua pihak. Iya, itu tidak dipikirkan alasan yang seperti itu. Sebab ini adalah perkara-perkara yang jelas dan terang di dalam keislaman, dimaklumi dalam agama secara darurat. Iya, maka itu adalah bentuk yang kufur mengeluarkan dari keislaman. Baik, ini kaidah tetap di dalam pembahasan ini. Jelas ya, bahwa kekafiran ridda kadang dengan i'tiqad, kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, kadang dengan ragu. Sudah berlalu ya tentang pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka. Iya, jelas ya. Baik, jadi ini bentuk-bentuk yang seorang itu bisa dianggap kafir dengannya, membatalkan dari keislamannya. Iya. Kemudian di sini beliau isyaratkan tentang pembahasan yang kedua, mawani'u takfir wa syurutuhu, penghalang-penghalang takfir. Jadi ternyata ikrah, orang yang dipaksa, itu adalah mani, penghalang, menyebabkan seseorang itu tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dikafirkan. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang sujud kepada patung, asalnya dia adalah hukumnya seperti itu, itu adalah membatalkan keislaman, kafir keluar dari Islam. Tapi kalau diketahui ternyata dia melakukan hal itu terpaksa, maka terpaksa adalah apa? Penghalang. Dia tidak bisa dikafirkan dengannya. Jelas ya? Makanya dari kemarin itu saya selalu katakan pelajari dulu pembahasan pembatal-pembatal, nanti kita akan bahas tentang terkait vonis secara muayyan, secara person, dia kafir atau tidak di dalam hal tersebut. Itu ada ketentuan-ketentuan tambahan di dalamnya. Baik, inilah penulis isyaratkan di sini tentang mawani at-takfir. Dan ini termasuk pembahasan-pembahasan yang detail. Iya, banyak yang keliru di dalamnya. Dan ucapan para ulama rahimahumullahu ta'ala itu dikatakan bahwa pembahasan-pembahasan mereka itu sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan apa? Ilmu. Hanya saja yang menjadi masalah orang-orang yang tidak memahami asal-usul pembicaraan mereka. Ini yang bingung sebenarnya. Yang bingung dalam menyikapi ucapan-ucapan para ulama tersebut. Kadang seorang alim ditanya tentang sebuah masalah, iya, atau dia mengucapkan sebuah masalah misalnya tentang orang yang istighatsah ke kuburan, dia katakan itu kafir, keluar dari Islam. Iya. Di tempat lain dia katakan bahwa ya, mungkin dia katakan bahwa orang ini belum sampai kepadanya, dia jahil tentang hal tersebut. Ini kan kondisi namanya. Memang berjalan di dalamnya kaidah-kaidah. Dan seorang yang berilmu itu dia berbicara sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan yang melekat pada kasus yang dia bicarakan. Karena itu dari kekeliruan umum di masa ini, kekeliruan umum di masa ini, orang-orang yang gemar mengambil fatwa-fatwa dari para ulama kemudian dia sebarkan umum. Padahal ulama ini kadang berbicara pada kondisi tertentu, pada keadaan tertentu. Dia tidak berbicara pada semua keadaan. Dia di kondisi tertentu dia berbicara. Ya, ada di konteks pembicaraannya. Jelas ya? Nah, ini terkait dengan banyak pembahasan. Pembahasan akidah, pembahasan kemasyarakatan, pembahasan fikih, muamalah. Ya. Jelas ya, seorang alim berkata di satu tempat ini riba dengan penggambaran bentuk. Kata seorang penuntut ilmu, dia berkata ini Syekh Bin Baz mengatakan riba. Loh, dari mana kamu dapat? Usut punya usut, ternyata yang dia maksud Syekh Bin Baz memberi fatwa kepada hal tersebut riba pada sebuah kasus mirip dengan kasus itu. Nah, kalau mirip ini kan dia bukan Syekh Bin Baz. Dari mana dia mengatakan kasus ini sama dengan itu? Mengkiaskan. Jelas ya? Nah, ini kekeliruan sebagian penuntut ilmu. Baik. Karena itu buku-buku terkait dengan fatwa itu memang disebarkan, dicetak, itu hanya untuk orang yang mengambil sesuai dengan kasus yang ditanyakan. Tema yang ditanyakan. Makanya kalau ada fatwa-fatwa itu diambil sesuai dengan teks pertanyaannya. Ya, kadang jawabannya si alim itu tidak lepas dari apa? Mas pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Baik. Iya. Jadi di sini letak kekeliruan. Sehingga sebagian orang salah di dalam memahami ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya. Kadang di sebagian tempat beliau mengatakan orang yang apa namanya beribadah di kuburan Abdul Qadir Jailani dan seterusnya, saya tidak bisa mengafirkannya karena tidak ada yang mengingatkan mereka. Di sebagian tempat beliau katakan kalau dia seperti ini maka ini tidak diberi udur dengan kejahilan. Ya. Datang orang-orang ini, mereka katakan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kontradiktif, tidak tetap pendiriannya. Kenapa bisa muncul seperti itu? Asalnya karena dia yang kurang pemahamannya. Itu asalnya. Wakam min aibin, wakam aibin qaulan sahihan wa afatuhu min fahmin saqimi. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar Ya, kelirunya dia adalah pemahamannya yang sakit. Pemahamannya yang keliru. Jelas ya? Maka harus dibangun di atas dhabit dan qawaid di dalam hal ini. Ya. Ini sudah dibicarakan oleh para ulama dari masa ke masa. Ada pembahasan-pembahasannya. Bukan perkara yang baru. Ya. Karena itu di sebuah pertanyaan, Syekh Ibn Utsaimin ditanya tentang masalah al-udhur bil jahal. Kata Syekh Ibn Utsaimin, saya heran, kok bisa masalah ini samar bagi kalian? Jadi beliau itu heran, kok bisa masalah ini samar bagi kalian, para penuntut ilmu? Padahal dia adalah masalah yang apa? Masalah yang jelas. Baik. Nah, karena itu kewajiban seorang penuntut ilmu, dia belajar masalah itu dengan porsinya yang tepat. Iya. Jangan dia mengambil sebagian, membuat sebagian yang lain. Dia belum kuat di dasar tertentu, dia pindah lagi kepada hal yang lain. Nah, ini yang membuat dia keluar tanpa faedah, atau paling tidak centang perenang urusannya. Pemusyattatil azamati tunfiqu umraha khairana la dhafarun wala ikhfaqu. Orang-orang yang memecah-mecah semangatnya, habis saja dia buang umurnya. Tidak ada dia berhasil, tidak pula dia apa? Tinggi. Karena dia kadang mengambil ini, kadang mengambil itu. Dia tidak tekuni. Nah, belajar dengan cara seperti itu tidak benar nanti. Jelas ya? Tidak benar. Baik. Nah, di sini juga termasuk masalah ya. Karena ada sebagian orang kadang dia belajar kepada ulama, belajar kepada ahlul ilm, tapi dia mengambil sebagian masalah saja, masalah-masalah tertentu yang diambil dari ulama tersebut. Dia tidak pelajari semua masalah itu. Atau mungkin dia punya pemahaman dulunya bagus, sekarang menyimpang. Ya. Kenapa menyimpang? Karena dasarnya banyak baca buku sendiri. Karena dia belajarnya belum selesai, akhirnya banyak baca buku sendiri. Dianggap ini masalah-masalah baru. Padahal orang-orang sudah lama membahasnya, sudah tahu masalah itu. Ya. Seperti sebagian orang yang baru baca kitab apa namanya? Mufidul Mustafid fi Hukmi Tariqi Tauhid. Dianggap bahwa ini buku termasuk buku apa? Ada faedah baru yang didapatkan. Dia baru lihat, baru baca. Iya. Yang seperti itu sudah dibahas oleh para ulama dari semenjak dahulu, hal-hal yang dimaklumi. Cuman dia baca sendiri ini repot ya. Kayak gitu kan perlu duduk kepada guru, dipahamkan apa makna ucapan seorang alim. Iya. Itu cara metode murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendudukkan masalah-masalah yang beliau sampaikan. Jelas ya? Kemudian saya juga ingatkan kepada kawan-kawan, jangan sampai di masa sekarang ini masalah-masalah yang seperti ini ada yang dekat-dekat ke pemahaman-pemahaman orang-orang yang itu ada masalah dengan pemahaman irja, pemahaman murji'ah. Karena kalau dia masuk berbicara dalam masalah ini pasti keliru. Ya, karena dasar berpikirnya saya sudah keliru. Ada pemahaman irja di dalamnya. Jelas ya? Baik. Demikian pula orang-orang yang punya pemahaman takfiri. Ya. Pemahaman takfiri. Itu ada orang yang bernama Ahmad bin Umar Al-Hazimi. Ya. Ini banyak berbicara tentang apa? Udur bil jahal, tentang takfir dan seterusnya. Sampai dia mengajar nahwu saja, dia masukin semua racun-racun itu di pembahasan nahwu. Iya. Sekarang orang di penjara. Dia sekarang muftinya ISIS. Jadi rujukannya orang-orang ISIS. Ya. Jadi kalau antum melihat ada orang yang bicara-bicara masalah udur bil jahal, terus ngambilnya dari orang-orang seperti ini, sudah diketahui dari mana akar pemikirannya. Tidak usah dengarkan. Ya. Sebab mereka itu bawakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berucap begini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berucap begini. Tapi dia tidak paham apa makna ucapan Syekh, tidak pula dia pahami apa ucapan makna ucapan Syekhul Islam. Ini semuanya dari kekeliruan. Baik. Jadi di sini kita perlu memberikan beberapa pembahasan yang terkait dengan masalah takfir ini, pengafiran, hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Sebelum saya uraikan tentang mawani at-takfir dalam pembahasan penulis, saya ingin memberikan dulu beberapa dawabit, aturan-aturan dan kaidah-kaidah atau pijakan di dalam menjatuhkan vonis pengafiran. Baik, yang pertama, pengafiran itu, at-takfir itu hakun lillahi ta'ala. Dia adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini makna harus tertanam di dalam diri seorang penuntut ilmu, bahwa menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang tertentu itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Iya. Sebab ini dari hukum-hukum syar'i, tidak boleh berbicara di dalamnya tanpa ilmu. Tidak boleh berbicara di dalamnya kecuali dengan nas dari firman Allah atau dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil dalam hal ini dimaklumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku hanya mengharamkan al-fawahish, segala kekejian yang tampak maupun tidak tampak, wal ithim, dan mengharamkan dosa, wal bagi, dan kesewenang-wenangan, bigairil haq, kesewenang-wenangan tanpa hak. Tanpa hak ini sifat kasyifa, ya, sifat penegas yang memperjelas, tidak ada pemahaman kebalikannya. Jangan ada yang berkata kalau begitu ada sewenang-wenang dengan kebenaran. Tidak, kesewenang-wenangan itu semuanya tanpa kebenaran. Ini sifat penegas namanya. Iya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah haramkan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah apa yang Allah tidak turunkan argumen dengannya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Baik. Ini dalil umum, ya, tentang tidak bolehnya seseorang berucap atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Iya. Baik. Ketika ada yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak ampuni si fulan, maka Allah firman, man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, Allah firman, aku telah ampuni si fulan itu dan aku hancurkan amalanmu, orang yang mengatakan si fulan tidak diampuni. Ini bahaya berbicara tanpa ilmu, ya, apalagi menjadukan vonis takfir, itu riskan sekali. Jelas, ya. Kalau dia keliru, itu bahayanya kembali kepada dia. Ya. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau berkata, "Ayyu man bri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qala wa illa raja'at alai." Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka ini kalimat akan kembali kepada ia. Baik, maka ini kaidah dasar ya, dobit, bahwa takfir itu adalah hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bisyar'i yathbutu la biqauli fulani. Man kana rabbul alamin wa 'abduhu qad kaffaruhu fadaka dhu kufrani. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dunia beliau al-kufru, kekafiran itu adalah hak Allah, kemudian hak Rasulnya. Dengan syariat dia syah, bukan dengan ucapan si fulan. Siapa yang Allah Rabbul Alamin dan hambanya yaitu Nabi Muhammad, Allah dan Rasulnya mengafirkannya, maka itulah yang dikatakan dukufrani, orang yang kafir. Ya. Dari sisi wazan, du kufran itu boleh ya, tidak pakai alif lam juga boleh. Dari sisi wazan syairnya Ibnul Qayyim ini. Ya. Baik. Dari sisi wazannya. Tapi Ibnul Qayyim menambahkan kalimat al pada al-kufran. Karena adanya al di situ itu menunjukkan hukum pengafiran keluar dari Islam. Jelas ya? Itu tabir-tabir ya, dipakai oleh para ulama. Memang ada timbangan-timbangannya. Iya. Jadi ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua. Iya. Kaidah yang kedua. Al-aslu fil muslim al-islamu was-salamah. Asal pada seorang muslim dia adalah Islam dan selamat dari kekafiran. Iya. Karena itu asalnya suatu yang meyakinkan. Maka tidak boleh keluar dari asal ini kecuali dengan bayyinah. Karena keyakinan, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Dengan keraguan. Ya. Rasulullah telah memberikan kaidah ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana, fadzalikal muslim alladhi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih." Fala tughfirullaha fi dhimmatihi. Siapa yang sholat dengan sholat kami, sholat seperti sholat kami kaum muslimin, iya, dia menghadap ke kiblat kami, dia makan dari sembelihan kami, maka dia adalah seorang muslim, seorang muslim yang juga punya dhimma Allah dan dhimma rasulnya. Maka jangan kalian meremehkan Allah pada dhimmahnya. Iya. Jadi itu asalnya pada seorang muslim. Seperti itu. Tidak boleh diganggu. Iya. Datang dalam riwayat yang lain di Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan itu, wa sallu salatana, dan dia sudah salat dengan salat kami, wastaqbalu kiblatana, dan sudah menghadap ke kiblat kami, wa dhabahu dhabihatana, dan dia sudah memakan sembelihan kami, faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka telah haram telah haram atas kami darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisabnya adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka asalnya pada seorang muslim adalah apa? Adalah as-salama. Itu asal. Ya, di dalam hal ini. Ya, dan juga akan datang nanti ya, terkait dengan hadits Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang membunuh seseorang yang sudah berucap la ilaha illallah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usama karena hal tersebut. Kamu bunuh dia padahal dia sudah berucap la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut dari pedangku saya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala syaqaqta an qalbihi? Apakah kamu sudah belah hatinya? Hatta ta'lama aqalaha am la? Sampai kamu tahu dia berucap karena takut atau tidak? Maka asalnya seorang itu ketika sudah thabit dia masuk Islam, asalnya dilihat. Ya. Diterima apa yang bahirnya dari dia. Baik, ini kaidah yang kedua. Jelas ya? Jadi kalau orang kegemarannya itu menjatuhkan ponis dan menjatuhkan pengafiran, ya, seakan-akan kalau ada masalah dia harus selalu menjatuhkan ponisnya, hukumnya. Ini orang yang tidak punya wara dan tidak punya apa? Tidak punya ilmu. Ya, coba bayangkan ya, sejumlah masalah, pembahasan-pembahasan itu kadang sebagian ulama di dalam hal tersebut mereka diam. Ya, memberikan hukum umum tetapi secara person itu jarang didengar. Mereka menjatuhkan vonis-vonis tertentu untuk orang tertentu. Ya, seperti Imam Ahmad mengatakan, siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, dia adalah kafir. Itu vonis umum. Tapi kalau mau dicatat, orang secara person yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia kafir bi'aidihi. Ya, itu sekarang saya tidak menghadirkan ya. Masih ingat saya itu cuma sedikit sekali. Jelas? Karena beda antara ketentuan umum itu dengan ketentuan secara apa? Orang per orang. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga di dalam apa namanya? Pengafiran. Ya. Ini pembahasan saya kembali tekankan ya dalam poin yang ketiga ini, bahwa al-aslu al-ihtiyat fi takfiril muslim. Asalnya itu seorang berhati-hati dalam mengafirkan seorang muslim. Dalam mengafirkan seorang muslim. Ya, tadi saya sudah singgung ya kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Dan ini mungkin bisa saya bacakan ya riwayatnya secara lengkap di sini. Bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu itu mengirim sebuah tulisan rahasia memberitakan kepada orang-orang Quraisy bahwa Nabi itu sudah berazam untuk memerangi mereka. Ya. Dan ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari, Babu Al-Jasus, bab tentang jasus mata-mata. Ya. Dan diberi judul bab juga di pembahasan tafsir, La tattakhidu adui wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Ya. Baik. Ini ketika sudah tertangkap itu tadi, maka ditanyakan kepada Hatib bin Abi Walta kenapa dia melakukannya. Ternyata dia hanya ingin melindungi sebagian keluarganya di Mekah. Hatib berkata, wa ma fa'altu kufran, saya tidak melakukan kekafiran, wala irtidadan, saya juga tidak murtad, wala ridhon bil kufri ba'dal Islam, dan bukan ridho kepada kekafiran setelah Islam. Ya. Dalam sebuah riwayat, walazdattu lil islami illa hubban, bahkan saya tidak bertambah kepada keislaman kecuali semakin cinta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sadaqakum, Hatib ini telah jujur kepada kalian. Waktu itu Umar berkata, يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. Kata Umar, ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad syahida badran. Sungguhnya dia ini telah hadir di perang Badar. Wa ma yudrik, tidakkah kamu tahu? La'alla Allah yakuna qad ittala ala ahli al-Badr. Ala ahli Badrin. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni untuk kalian. Jadi ini kisahnya Khatib bin Abi Baltah radhiyallahu taala anhu. Iya. Demikian pula di kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Itban bin Malik. Yang Nabi diundang untuk sholat di rumah Itban bin Malik. Maka ada sebagian sahabat di situ yang mengomentari Malik ibn Dukhshin bahwa dia ini munafik. Iya. Bahwa dia ini munafik. Hujjahnya bahwa orang ini keseriusannya arahannya kepada kaum munafikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "La taqul dalik." Jangan kamu berkata seperti itu. Bahwa dia itu munafik. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Tidakkah kamu lihat bahwa dia ini berucap la ilaha illallah, dia menghendaki wajah Allah. Baik. Jadi itu asal ya di dalam seorang muslim ya, bahwa kita itu harus berhati-hati di dalam menjatuhkan vonis kafir kepadanya. Iya. Baik. Jadi dasar pentingnya dari kaidah-kaidah pokok yang hendaknya dijaga dan dipelihara. Iya. Sama dengan kejadian Usama bin Zaid yang telah saya singgung tadi, itu juga dari dasar penting seorang itu berhati-hati. Ya. Sesuai dengan babit yang ke 3 ini. Kemudian babit yang ke-4, takfir itu bukan pada masalah yang diperselisihkan dan bukan pula pada masalah-masalah yang sangat detail. Iya. Karena seorang muslim itu apabila keislamannya sudah syah, maka tidak dikeluarkan dari keislaman dengan keyakinan pula. Iya. Tidak dikeluarkan dari keislaman dengan keyakinan pula. Baik. Karena itu dalam menjatuhkan apa namanya vonis takfir, ya, seseorang hendaknya bersumber dari nas yang jelas, dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, itu disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, "Amma makana nassu kitabin bayyinan." Adapun kalau nas kitab itu sangat jelas, au sunnatu mujtami'in 'alaiha, atau dia adalah sunnah yang sudah disepakati terhadapnya, fal udru maqtu', udurnya telah terputus. Wala yasau syak fi wahidin minhuma, dan tidak ada kelapangan untuk ragu pada salah satu dari keduanya. Jadi itu disandarkan pada hal yang jelas. Iya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ya, di dalam sebagian hukum ditanya tentang sesuatu, beliau berkata, wala yukhrijuhu minal islami syai', tidak ada yang mengeluarkan dia dari keislaman sesuatu apapun, illa syirka billahil azim, kecuali kesyirikan kepada Allah, au yaruddu faridatan min fara'idillah jahidan biha, atau dia menolak sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dia mengingkarinya. Iya. Baik. Jadi ini babit yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, tidak setiap orang yang jatuh di dalam kekafiran atau berucap kekafiran lantas dia menjadi kafir. Tidak setiap orang yang jatuh di dalam kekafiran atau berucap kekafiran kemudian dia menjadi kafir. Iya. Baik. Nah, ini jelas ya di dalam penerapan-penerapan para ulama rahimakumullahu ta'ala. Iya. Sebab seorang itu kadang dia jatuh di dalam bentuk kekafiran, jatuh dalam bentuk kekafiran, hal yang membatalkan keislamannya, tetapi tidak dikeluarkan dari keislaman. Kenapa? Sebab tidak terpenuhi syarat-syarat dan tidak hilang penghalang-penghalangnya. Iya. Tidak hilang penghalang-penghalangnya. Baik. Jadi itu dibedakan. Jadi kadang dia jatuh di dalam kekafiran, tetapi bersamaan dengan itu dia tidak dikatakan sebagai orang yang kafir, keluar dari apa? Keluar dari keislaman. Iya. Baik. Dalil yang banyak disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini adalah kisah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang seorang yang ketika dia akan meninggal, dia berkata kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal nanti, maka bakarlah saya. Kemudian jasadku yang sudah dibakar itu atau yang tersisa dari arang itu, hendaknya kamu tumbuk menjadi halus. Ya, kemudian lemparkan saya ke angin supaya debunya itu terbang bersama angin. Kemudian dia berkata, ini ucapannya masalah di sini. Fa wallahi la in qadira alayya rabbi la yu'adzibannani adzaban ma adzabahu ahada. Dia berkata, demi Allah. Dia bersumpah lagi, demi Allah. Andai kata Rabbku itu mampu ya untuk mengembalikanku, maka saya akan disiksa dengan siksaan yang tidak disiksa seorang pun dengannya. Ini sekarang dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya apa? Hah? Kafir. Jelas ya? Itu kekufuran. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang ini mati, ya ternyata anak-anaknya masya Allah, ya anak-anak yang berbakti tanda petik ya, dia lakukan perintah orang tua ya. Ya, dia lakukan perintah orang tuanya. Di sebagian riwayat dia perintah supaya sebagian debunya dilempar ke daratan, yang lainnya di lautan. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai bumi kumpulkan apa yang ada padamu, wahai laut kumpulkan apa yang padamu. Tiba-tiba dia berdiri lagi. Ya, kemudian Allah bertanya kepadanya, mahamalaka ala ma sanat, apa yang membuat kamu melakukan apa yang kamu lakukan itu? Maka dia berkata, ya Rabbi khasyiatuka, wahai Rabbku, karena saya takut kepadamu. Kada disebutkan di dalam hadis, faghafara lahu, Allah ampuni untuknya. Ini melakukan kekafiran tapi Allah ampuni. Jelas ya? Jadi tidak setiap orang yang jatuh di dalam kekafiran kemudian dia dikatakan apa? Kafir. Andai kata orang ini kafir, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini berucap kalimat kekafiran, tidak ada yang melakukannya. Ya. Dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan keraguannya kepada kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini kaidah ya di dalam pembahasan ini. Iya. Jadi sekali lagi, tidak setiap orang yang jatuh di dalam kekafiran atau berucap kekafiran langsung dihukumi sebagai apa? Orang yang kafir keluar dari Islam. Iya. Karena pengafiran itu beraneka ragam. Iya. Beraneka ragam. Ada hal-hal yang dipertimbangkan. Kadang di suatu masa dia dikatakan kafir kalau dia berbuat itu. Di masa lain tidak. Kadang di sebuah masa, di sebuah tempat dia kafir, di tempat lain tidak. Dan kadang itu terkait dengan orang tertentu dia kafir, yang lainnya tidak. Jelas ya? Iya. Ini kenapa ada perbedaan? Berbeda dari sudut sampainya hujjah kepadanya dan dari sudut hilangnya apa? Penghalang-penghalang. Itu berbeda. Iya. Seorang misalnya dia melakukan jatuh di dalam kekafiran, tapi dia tinggalnya di hutan. Hah? Di hutan. Tidak pernah ada yang mengajarkan kepadanya agama. Dia tidak pernah dengar, tidak pernah tahu bahwa itu adalah kekafiran. Tidak ada yang mengajarinya juga. Sedangkan yang satunya, dia tinggal di kota. Di tengah kaum muslimin, banyak orang-orang berilmu yang bisa mengajarinya. Ini beda antara dua orang. Yang satunya kalau jatuh dalam kekafiran, kadang diberi udur. Tapi yang satunya tidak. Jelas ya? Karena itu, tidak setiap orang yang jatuh di dalam hal yang merupakan perkara yang mengafirkan, lalu orangnya, personnya langsung dikatakan dia itu kafir. Iya. Baik. Dan ini ada kejadian-kejadian ya yang terjadi di apa namanya? Masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berbeda orangnya, berbeda juga hukumnya di dalam hal tersebut. Ketika orang-orang Khawarij datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan agar supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku adil, ya, dia kan berkata, ya Muhammad, i'dil, berlaku adil lah. Itu Nabi beda sikapnya terhadap mereka. Ya. Nabi langsung terangkan tentang sifat kaum Khawarij, bahwa mereka ini yang berkuna minal Islam kama yang berkusahmu minal Romia. Dijelaskan. Dan ada hadith-hadith lain semakna dengan itu tentang kaum Khawarij ini. Tapi ketika kejadian yang mirip berasal dari kaum Al-Ansar, Nabi tidak berucap seperti itu. Ya. Jadi pernah ya ada kejadian, ya, sebagian anak muda Al-Ansar berkata, yaghfirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan wa yatrukul Ansar wa suyufuna taqturu min dibaihim. Nabi Muhammad beri orang-orang Quraisy, tapi orang-orang Ansar tidak diberi. Padahal pedang-pedang kami masih meneteskan darah-darah orang Quraisy. Ini kan ucapan, ya, kesannya apa? Meragukan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi apa sikap Nabi terhadap kaum Al-Ansar? Beda ya dengan sikap beliau terhadap kaum Khawarij itu. Sebab yang berucap ini orang-orang yang dimaklumi keikhlasannya, keimanannya. Dan mereka itu tidak meragukan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan yang terucap itu tidak disikapi oleh Nabi dengan sikap yang sama. Bahkan beliau ya terus berbicara kepada kaum Al-Ansar, dikumpulkan mereka. Ya, Nabi katakan ada sebuah pembicaraan sampai kepadaku tentang dari kalian. Maka berbicaralah orang-orang tuanya dari kaum Al-Ansar. Mereka berkata, ya Rasulullah, ada pun orang yang punya ra'yi di tengah kami, orang yang pendapatnya didengarkan, tidak ada yang berucap apa-apa. Tapi memang ada sebagian kami yang berucap begini, anak-anak mudanya maksudnya. Maka Nabi terus berbicara kepada kaum Al-Ansar sampai mereka ridha. Di antara pembicaraan beliau di sebagian riwayat, Nabi berkata kepada kaum Al-Ansar, awala tarbauna ayarji annasu bil ghanaim ila buyutihim wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum. Tidakkah kalian ridha manusia itu kembali membawa ghanimah harta perang ke rumah-rumah mereka, sedangkan kalian kembali ke rumah-rumah kalian membawa Rasul Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kemudian Nabi berkata, "Lausalakatil ansaru wadian ya au syi'ban lasalaktu wadial ansaru au syi'bahum." Andai kata orang-orang Al-Ansar itu menempuh sebuah lembah atau sebuah lereng, maka saya akan menempuh lereng atau lembah yang ditempuh oleh Al-Ansar. Iya. Jelas ya? Jadi beda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi akan hal tersebut. Baik. Jadi ini kejadian ya. Pembicaraannya sama, tapi orang yang mengucapkannya berbeda, maka hukum yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Berbeda. Jelas ya? Karena itu takfir itu tidak mesti sama. Ketika orang jatuh di dalam kekufuran, langsung dia dikafirkan. Kadang ada pengaruh terkait dengan tempatnya, masanya dia, orangnya yang berucap. Baik. Iya. Dan ini kaidah disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya. Iya. Berikutnya juga dibedakan antara takfir yang bersifat mutlak dan bersifat apa? Muayyan. Bersifat mutlak dan bersifat muayyan. Iya. Jadi kadang ahli sunnah mengatakan perbuatan yang seperti ini itu adalah kufur. Iya. Jelas ya? Atau sudah diterangkan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembatal-pembatal keislaman. Ya, 10. Siapa yang berbuat begini dia kafir. Siapa yang berbuat begini dia kafir. Siapa yang berbuat begini adalah kafir, mengeluarkan dari keislaman. Ini namanya takfir mutlak. Jelas ya? Tidak diarahkan kepada orang tertentu. Nah, beda yang mutlak dengan muayyan. Ya, pada person tertentu langsung tertuju pada orang tertentu. Baik. Tertuju pada orang tertentu. Iya. Sudah berlalu bersama kita ya, terkait dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini bukan perbuatan biasa. Ya. Bahkan Nabi tidak menyalahkan Umar bin Khattab. Ia ingin memenggal lehernya dan mengatakan, biarkan saya memenggal leher orang munafik ini. Nabi tidak berkata, kamu hai Umar keliru. Ya. Cuma Nabi menyebutkan bahwa ini hadir di Perang Badar. Dan dia benar dalam ucapannya. Jelas ya? Benar dalam ucapannya. Jadi ketika masuk ke dalam muayyan, itu bisa berbeda. Ya. Terkait dengan orangnya, apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Baik. Jadi ini kondisi-kondisi ya. Kondisi-kondisi yang dipandang oleh para ulama di dalam menjatuhkan hukum-hukum. Iya. Baik. Dan di sini banyak sekali ya sebenarnya ucapan-ucapan para ulama ya rahimahumullahu taala terkait dengan masalah ini. Ya, tapi saya berikan dari dasar-dasar dibedakan antara sifat penjatuhan vonis kafir secara mutlak ya dengan kafir secara apa? Secara muayyad. Ya. Baik. Kemudian juga di antara cabang di dalam kaidah ini, ya, terkait dengan hubungan antara yang zahir dan yang batin. Hubungan yang zahir dan yang batin. Ya. Dimaklum ya, di tengah ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota tubuh. Ya, karena itu sesuatu yang zahir dari seseorang ada hubungannya dengan apa? Dengan batinnya. Ada hubungannya. Iya. Baik. Tapi di sini dalam menghubungkan antara zahir dan batin ini, inilah yang banyak terjadi kekeliruan di sini. Maaf, ini bahasa agak detail ya, cuman tidak ada masalah saya terangkan sedikit, karena mungkin hal-hal yang seperti ini bisa menyingkap ya sedikit dari beberapa kekeliruan-kekeliruan yang mungkin tidak begitu kelihatan. Iya. Orang-orang apa namanya, Murji'ah itu secara umum dia menafikan hubungan antara zahir dan batin. Iya. Mereka menafikan. Jelas ya? Jadi bagi orang-orang Murji'ah, boleh saja seorang itu mukmin dengan batinnya, tapi zahirnya tidak mesti dia beramal. Karena itu di kalangan orang Murji'ah ada yang berkata iman itu cukup dengan apa? Dengan keyakinan, dengan ma'rifah. Ada yang berucap seperti itu. Jelas ya? Sebaliknya orang-orang Khawarij, dia jatuh dalam kebalikannya. Nah, kalau ada yang berbuat dosa besar, zahirnya berbuat dosa besar, batinnya itu menunjukkan dia menghalalkan hal tersebut. Makanya dianggap orang itu apa? Kafir. Itu syubhat mereka. Jadi orang yang berbuat dosa besar ini menunjukkan dia ridha dengan dosa tersebut. Ini menunjukkan dia menghalalkan dosa itu. Ya, jadi menghalalkan sebuah dosa yang diharamkan oleh Allah itu adalah kafir. Nah, begitu cara mereka berpikir. Jelas ya? Tapi kalau ahli sunnah tidak. Mereka mengatakan bahwa ada hubungan antara zahir dan batin. Ya, mereka apa namanya, mendudukkan ya perkara itu sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Sunnah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan bahwa ada talazum, ada saling keterikatan antara zahir dan batin dalam penetapan hukum keimanan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging ini, baik juga seluruh jasad. Kalau rusak segumpal daging ini, maka rusak juga seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Iya. Jelas ya? Jadi mereka tetapkan ada talazum, hubungan. Ya, sebagaimana mereka tetapkan juga ada ketidakhubungan. Ya. Pada hal-hal yang terkait dengan penetapan keislaman. Ya. Karena itu telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau berkata, "Umir tu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Jadi saya diperintah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kalau mereka lakukan itu, maka selamatlah harta dan kehormatan mereka. Selamatlah darah-darah dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya di sisi Allah. Baik, di sini Nabi memerangi manusia sampai apa? Bersyahadat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Saya mau tanya, ini amalan apa? Zahir atau batin? Zahir. Nabi tanyakan batinnya atau tidak? Tidak, diterima zahirnya saja. Jelas ya? Kalau ahli sunnah seperti itu, kadang ada talazum antara yang zahir dan batin, ada keterikatan, dan kadang tidak. Kadang diambil zahirnya saja. Kadang diambil apa? Zahirnya saja. Ini di sini letak kekeliruannya. Kalau orang-orang khawarij, dia mestikan ada hubungan. Kalau murjiah, dia mestikan tidak ada hubungan. Makanya mereka apa? Jatuh di dalam penyimpangan. Ya, keliru di dalam hal tersebut. Iya. Jelas ya sampai sini? Iya. Jadi kalau ada yang berkata, ada orang yang jatuh di dalam kekafiran. Iya. Kalau dia jatuh di dalam kekafiran, maka harus ditanya, apa niatnya? Ini mazhabnya siapa? Khawarij atau murjiah? Ini mazhabnya murjiah. Jelas ya? Mazhabnya murjiah. Sebab mereka mengharuskan. Ya. Harus ada apa? Harus ada hubungan antara hal tersebut. Baik. Karena itu ditanyakan, harus ditanyakan apa niatnya dalam hal itu. Jadi keluar ya dari jalan ahli sunnah. Seorang itu kadang kafir dengan sekedar ucapan saya. Ya. Baik. Baik. Jadi itu kaidah umum ya di dalam hal ini. Ya. Walaupun ada rincian-rincian ya. Rincian-rincian masuk di dalam perkara-perkara tertentu. Tapi ini agak repot ya kalau saya terangkan untuk apa namanya? Kondisi sekarang ini, karena ini masih di tahapan kita memberikan dasar-dasar pijakan. Ya, banyak hal yang masuk ke dalam itu kaidah-kaidah terkait dengan membantah syubhat-syubhat namanya. Terkait dengan menjelaskan apa? Syubhat-syubhat. Baik. Jadi itu babit yang keberapa? Yang kelima. Tidak setiap orang yang jatuh di dalam kekafiran atau dia berucap kekafiran lalu dikatakan sebagai apa? Sebagai orang yang kafir. Baik, babit yang keenam. Ya, kembali saya ingatkan tentang kaidah man lam yukafiril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengafirkan orang kafir, maka dia adalah apa? Dia adalah kafir. Ini sudah kita terangkan bahwa kaidah ini kaitannya dengan siapa? Hah? Kemarin saya sebutkan bahwa kafir itu ada yang personnya itu sudah dipastikan kekafirannya. Seperti iblis, seperti Fir'aun. Ini siapa yang kafir terhadap kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Sebab ini nas Al-Quran menyebutkan mereka-mereka ini kafir. Secara person. Jelas ya? Yang kedua ada yang dalam bentuk jenisnya. Misalnya Yahudi kafir, Nasrani kafir, Majusi kafir. Siapa yang tidak mengafirkan Yahudi atau Nasrani, maka dia kafir. Baik. Dan yang ketiga, dalam amalan yang sudah disepakati, dimaklumi secara agama bahwa itu adalah kekafiran. Seperti orang yang mencela Allah dan Rasulnya, orang yang sujud kepada patung. Ya. Itu perbuatan kafir. Jadi kalau dia tidak mengafirkan, itu dikatakan siapa yang tidak mengafirkan orang kafir, maka dia adalah apa? Kafir. Baik. Ini kaitannya mengarah ke sana. Jadi harus dipahami ya dengan pemahaman yang benar di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi kalau ada yang ragu di dalam kekafiran orang yang kafir asli, orang yang kafirnya kafir asli seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, ini hukumnya apa? Hah? Ini hukumnya kafir. Baik. Demikian pula kalau dia ragu atau tidak mengafirkan orang yang para ulama bersepakat bahwa itu adalah kafir. Disepakati oleh para ulama. Iya. Misalnya pembatal-pembatal keislaman yang disepakati yang kita sudah baca ya. Itu kan kesepakatan secara umum ya. Kesepakatan secara apa? Secara umum. Siapa yang mencela Allah dan Rasulnya, mengolok-olok agama, maka dia apa? Dia kafir. Itu hal yang disepakati. Iya. Baik. Dia tidak mengafirkan orang kafir, maka dia kafir. Tapi ini dalam hukum apanya? hukum umumnya. Saya sudah ingatkan kemarin kesalahan sebagian orang ya. Ya. Dalam hukum umum orang semuanya paham. Hukum umum itu kafir, tidak ada silam pendapat. Hanya masalah ta'yin dalam kekafiran. Nah, ini yang kadang dia berbeda ijtihad di situ. Karena terkait dengan tawaffur syurut dan intifa al-mawani. Terkait dengan berkumpulnya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Ya. Si alim A memandang ini sudah terpenuhi syarat, sudah hilang penghalang, dia kafir. Si alim B berkata enggak, dia ini masih ada bentuk, dia bisa diberi udur dengan kejahilan. Karena begini-begini, dia punya alasan. Jadi berbeda ijtihad dalam hal ini, enggak boleh dia katakan si alim B ini kafir. Karena dia tidak mengafirkan siapa? Orang kafir. Nah, itu keliru ya. Sebagaimana juga kalau misalnya ada orang yang tidak mengafirkan orang yang meninggalkan sholat, jangan dia katakan, oh ini berarti kamu tidak mengafirkan orang kafir, berarti kamu adalah apa? Kafir. Itu kan silam pendapat di tengah para ulama. Bukan hal yang apa? Yang disepakati. Baik. Iya. Nah, itu sudah berlalu kaidah ya, tentang pengafiran itu harus dalam perkara yang disepakati, bukan dalam perkara yang diperselisihkan atau perkara yang detail. Nah, perkara detail tadi saya beri contoh. Baik. Iya. Berikutnya, babit berikutnya di pembahasan takfir. Ya, kekufuran itu bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Sebagaimana beriman itu bertingkat-tingkat dan apa? Bercabang-cabang. Ya, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Nah, ini jenis dari orang kafir paling bawah dia, lapisan paling bawah. Berarti ada yang di atas. Ada yang di atasnya. Telah syah ya bahwa Abu Thalib itu lapisan neraka yang paling mana? Paling atas, paling ringan. Iya. Itu ayat di surah An-Nisa. Ayat lain di surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur." Sungguhnya an-nasi ya, itu adalah tambahan di dalam kekafiran. Tambahan di dalam apa? Kekafiran. Jadi katanya ziyadatun fil kufur. Tambahan di dalam kekafiran. Iya. Baik, di sini dari babit yang ingin diterangkan, kalau setelah kita mengetahui ini, bahwa sebagian dari cabang-cabang kekafiran itu kadang berkumpul bersama keislaman. Iya, kadang berkumpul bersama apa? Keislaman. Iya. Nah, ini kaidah penting ya di pembahasan keimanan, pembahasan takfir. Nah, ini namanya kita mempoinkan. Sudut permasalahan itu di mana? Sudut permasalahan itu di mana? Karena itu di kalangan ahli sunnah, seorang mukmin kadang dia jatuh di dalam sebuah kekafiran, bentuk kekufuran, tapi dia masih mukmin. Iya, masih mukmin. Jelas ya? Bisa berkumpul dikatakan dia mukmin kurang imannya atau mukmin berdosa. Jelas ya? Nah, bagi mereka iman itu bertambah dan berkurang. Nah, letak kesesatan kaum Wa'idiyah dan Murji'ah di dalam pembahasan, mereka itu semuanya memandang bahwa iman itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Satu kesatuan yang tidak bisa apa? Terpisah. Tapi cara memandangnya yang berbeda. Kalau orang khawarij mereka katakan iman itu satu kesatuan tidak terpisah. Kalau hilang semuanya, hilang semuanya. Apa hilang sebagiannya, hilang seluruhnya, tidak lagi yang tersisa. Makanya pelaku dosa besar hilang sebagian imannya, berarti hilang seluruh keimanannya, dia kafir. Itu kaum khawarij. Kalau kaum Murji'ah sebaliknya, mereka katakan bahwa iman itu satu kesatuan. Kalau tersisa sebagiannya, tersisa seluruhnya. Jadi pelaku dosa besar masih ada imannya, berarti dia tetap imannya itu sempurna, dosa tidak membahayakannya. Itu cara berpikirnya yang keliru. Jelas ya? Itu namanya kita mengetahui bagaimana akar penyimpangan mereka. Karena itu diberi babit di dalam pembahasan takfir ya, bahwa sebagian cabang kekafiran itu kadang bertemu ya pada keislaman seseorang. Jadi dia kadang mukmin tapi berbuat dosa, atau dikatakan mukmin yang kurang dari keimanannya. Baik. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil ya, ditunjukkan oleh banyak dalil. Iya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusukun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya, dia disebut kefasikan tapi belum dikafirkan. Apa namanya disebut kefasikan? Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Disebut dengan bahasa kekafiran tapi tidak dikeluarkan dari apa? Dari keislaman. Dengan dalil datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat ya, yang menceritakan bahwa ada kawannya yang dia ini meninggal pada saat berjihad. Matinya itu bunuh diri. Dia membunuh dirinya. Jadi suatu hari kawannya ini dilihat dalam mimpi. Ya, ditanyakan kepadanya, "Ada apa denganmu?" Maka dia berkata, "Diampuni seluruh dosaku." Kecuali tangannya, dia sembunyikan tangannya. Nah, itu karena dia bunuh diri, dia potong apa? Urat nadinya. Jelas ya? Nah, ini disampaikan kepada Nabi, dan Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Ya. Menunjukkan bahwa dia masih muslim. Kalau kafir, kafir itu tidak dikatakan bahwa Allah apa? Mengampuni dia atau dia dimuliakan. Jelas ya? Nah, juga di antara dalil di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu," apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Ini sama-sama mukmin tapi mereka berperang saling membunuh. Membunuh ini dosa besar atau dosa kecil? Ya, dosa besar. Jelas ya? Sudah disebutkan tadi, wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah apa? Kekafiran, jadi disebut kekufuran. Tapi bersamaan dengan itu masih disebut dengan sifat mukmin. Ya. Apabila ada dua kelompok, minal mukminin, dari kaum mukminin. Jelas ya? Baik. Jadi kadang seperti itu. Ada sebagian dari bentuk dari cabang kekafiran itu ada pada seorang muslim tapi tidak mengeluarkannya, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Iya, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Jadi memiliki banyak dalil ya akan hal ini. Baik. Ini dhabit yang keberapa tadi? Dhabit yang ketujuh. Baik. Ya mungkin sementara 7 babit ya, kita berikan 7 babit itu sebagai pengantar. Ya bagaimana memahami pembahasan-pembahasan seputar pengafiran ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mawani'u takfir wa syurutuhu. Poin yang kedua yang disebutkan di sini. Ya. Baik. Jadi dari suatu hal yang dimaklumi bahwa perkara-perkara itu banyak di dalam pembahasan agama, dan ini dijadikan kaidah di banyak pembahasan, pembahasan akidah, pembahasan fikih. Ya, bahwa perkara itu tidak tetap kecuali setelah terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang semua apa? Semua penghalang-penghalangnya. Iya. Terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya. Maka ini disebut dengan syurutut takfir wa mawani'u. Ya, syarat-syarat pengafiran dan penghalang-penghalangnya. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-takfiru lahu syurutun wa mawani'. Kata beliau, pengafiran itu punya syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Qad tantafi fi haqqil muayyan. Kadang syarat-syarat dan mawani ini hilang pada person tertentu. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa anna takfiral mutlaq la yastalzim takfiral muayyan. Dan pengafiran mutlak tidak memastikan pengafiran secara apa? Secara muayyan, secara person. Illa idza wujidatis syurut wa intafatil mawani'. Kecuali kalau syarat terpenuhi dan penghalangnya hilang. Penghalangnya hilang. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kaidah tetap ya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa betul takfir itu harus terpenuhi syarat dan harus hilang mawani. Ya. Tapi itu di dalam perkara-perkara yang tersembunyi saja. Adapun di dalam perkara syirik akbar, perkara yang zahir, maka itu tidak perlu katanya. Ada tawaffur syurut dan intifa mawani. Ini ucapan orang jahil. Dia tidak pernah belajar aslan tentang masalah apa? Tentang masalah hukum-hukum seputar pengafiran. Bikin kaidah-kaidah sendiri. Ya. Bikin kaidah-kaidah sendiri. Baik. Tidak ada yang keluar dari kaidah-kaidah ini. Ini kaidah tetap ya berjalan di semua pembahasan. Ya. Asal masalahnya dari mana? Mencampur adukkan pembahasan. Itu asal masalahnya. Mencampur adukkan pembahasan, kemudian lancang bikin kaidah-kaidah baru. Iya. Bikin kaidah-kaidah baru. Jadi orang yang berucap seperti itu, dia tatangkan saja nas dari ucapan seorang alim yang mengatakan bahwa pada perkara yang zahir itu tidak diperlukan tawaffur syurut dan intifaul mawani'. Tetap ada syarat harus tawaffur syurut intifaul mawani'. Ya, jelas ya? Cuman pada hal yang zahir itu secara umum itu banyak tawaffur syurut dan intifaul mawani, makanya enggak diperlukan lagi karena sudah terpenuhi. Bukan syaratnya tidak diperlukan. Bukan syaratnya tidak diperlukan. Kita akan baca ya apa saja syarat-syarat yang diperlukan di dalam ponis pengafiran itu, tanda apa mawani ya. Ya, dan ini termasuk inti pembahasannya yang mesti apa namanya kita jelaskan. Baik, ini sebentar lagi masuk waktu sholat maghrib. Insyaallah taala kita jeda untuk sholat maghrib, siap-siap untuk sholat maghrib. Kita akan sambung nanti pembahasan seputar ini setelah sholat maghrib di sesi yang terakhir. Ya sebenarnya ini pembahasan saya sedikit ya, cuman saya sengaja membahas tentang apa namanya mawani takfir dan syurutuhu ini sebagai pelengkap pembahasan. Dan kita juga insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di dalam kitab baru Kasyfu Syubhat. Akan masuk di dalam pembahasan Kasyfu Syubhat. Ya. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.